إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih melanjutkan bab ke-8 dari kitab yang kita bahas ala wa huwa kitabut tauhid disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima tentang mereka yang bertabarruk mencari berkah melalui pepohonan atau bebatuan atau selain keduanya. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Siapa beliau Abu Waqid Al-Laitsi? Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur yang tidak asing lagi. Siapa beliau? Yang beliau wafat pada tahun 68 Hijriah dengan usia 85 tahun. Wafat pada tahun 68 Hijriah dengan usia 85 tahun radhiyallahu taala anhu. Abu Waqid Al-Laitsi, nama asal beliau adalah Al-Harith. Al-Harith ibn Auf. Naam, maka Abu Waqid Al-Laitsi adalah kunyah. Nama sesungguhnya beliau adalah Al-Harith ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan satu kejadian, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju suatu tempat yang namanya Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Kalimat ini yang akan kita bahas salah satunya pada pertemuan malam hari ini. Antum perhatikan kalimat wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Insyaallah masih teringat pada kita kalimat itu. Dan kami, kata Abu Waqid, hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Baru saja masuk Islam. baru saja meninggalkan masa kekafiran, baru masuk Islam. Walil musyrikin as-sidrah, dan kaum musyrikin memiliki pohon bidara, ya'kufuna indaha, yang mereka selalu kunjungi, mereka selalu datangi di tempat tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan pada pohon itu senjata-senjata mereka, tombak, panah, dan lain sebagainya. Yuqalu laha dhatu anwat, yang pohon itu disebut atau diistilahkan dengan dhatu anwat. Famararna bisidrah, maka kami melewati pohon tersebut. Faqulna, kami meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat, bagaimana jika engkau buatkan untuk kami dhatu anwat, kama lahum dhatu anwat, sebagaimana kaum musyrikin itu memiliki dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar permintaan tersebut, maka beliau bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan, ketahuilah itu merupakan sunnah-sunnah atau cara-cara. Qultum walladhi nafsi biyadih, apa yang kau ucapkan, dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala, kama qalat Banu Israel li Musa, sama atau persis sebagaimana permintaan kaum Banu Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ala innakum qaumun tajhalun, maka Musa alaihi salam jawab kepada mereka, sungguh kalian merupakan kaum yang jahil, kalian belum mengerti. Latarkabunna sunana man kana qablakum, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan pernyataannya kepada para sahabat, sungguh dan sungguh kalian akan tertunggangi, akan melakukan sunnah-sunnah generasi sebelum kalian. Kita sampai pada masail atau faidah yang ke-12. Pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan 11. Berikutnya yang ke-12, sebutkan qauluhum, perkataan mereka, maksudnya di sini para sahabat, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Sebagaimana tadi telah diisyaratkan, perhatikan kalimat itu yang akan kita bahas. Wa nahnu, nahnu yakni kami. Kami ini hudatsa'u. Hudatsa' adalah kata jamak yang bentuk mufradnya adalah hadis. Naam. Hadis jamaknya hudatsa, yang artinya adalah yang baru atau juga yang muda. Naam. Baru saja. Bagaimana dengan kata hadis? Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka demikian pula hadis di sana memiliki jamak bentuk yang lainnya adalah ahadith. Sama-sama bentuk tunggalnya hadith. Sedangkan jamaknya yang satu adalah hudatha yang bersama kita. Kemudian hadith yang menjadi dasar selain Al-Quran, maka itu jamaknya adalah ahadith. Ahadith. Nah. Apa maknanya hadis atau ahadis? Bisa berarti cerita, bisa berarti berita, bisa berarti sebagaimana yang kita ketahui adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Contoh dalam Al-Qur'an disebutkan lahwal hadits. Tepatnya ayat itu pada surat Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Naam. Dan ada sebagian dari manusia ini yang memperjualbelikan lahwal hadits. Lahwun artinya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang omong kosong. Hadits adalah ucapan atau perkataan. Lahwal hadits ucapan yang omong kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa dasar ilmu. Apa penafsiran lahwal hadith? Maka kalau tadi kita sudah ketahui secara letterlek arti kata demi kata tadi, sedangkan rujukan tafsirnya adalah al-ghina, nyanyian. Nah, sebagaimana dinyatakan, ditanyakan tentang penafsiran itu, apa makna lahwal hadith pada ayat tersebut? Wallahi la ilaha illa huwal ghina. Beliau sampai ucapkan 3 kali. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika tidak salah, nama sahabat tersebut yang bersumpah 3 kali menyebutkan la ilaha illa huwal ghina, bahwa lahwal hadith tentang ayat itu maksudnya adalah nyanyian, musik. Ini jika ditinjau kata hadith yang kita dapati pada ayat Al-Quran. Sisi lain disebutkan pada ayat Al-Quran, hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Naam. Apakah telah datang kepadamu tentang hadith Musa? Cerita. Hadith. Cerita atau berita atau kisah tentang Musa alaihissalam. Naam. Pada surat An-Nazi'at. Hakadah. Naam. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayatal kubra. Naam. Ini kita ketahui padanya kata hadith, lahwal hadith, hadithu Musa. Naam. Di sisi lain, hadith adalah dasar agama yang kita jalani ini adalah Al-Quran dan juga hadith. Sedangkan hudatha juga bentuk tunggalnya sebagaimana tadi telah diisyaratkan adalah hadith. Maknanya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang masih muda. Kami baru saja ahdin bikufrin. Ahad artinya masa. Kufur artinya kekufuran atau kekafiran. Kami baru saja pada masa kekufuran, baru saja masuk Islam. Setelah kita fahami makna itu, maka lebih lanjut, kira-kira apa yang tersirat pada ucapan para sahabat tadi? Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa jazahullah annahu ya'tadhir amma talabu, bahwa menunjukkan di situ meminta udzur, meminta pengertian agar difahami. Amma talabu, tentang apa yang mereka minta. yang mereka minta untuk dibuatkan data anwat sebagaimana kaum musyrikin memilikinya. Kalau mereka minta seperti itu adalah sesuatu yang mungkin masih bisa diterima. Kenapa? Karena mereka belum tahu lebih lanjut, lebih jauh tentang Islam, sehingga dengannya bertanya dengan kepolosannya suatu permintaan yang mereka anggap baik. Nah, sehingga itu bentuk uzur. Nah, fahum ya'tadiruna li jahlihim bikaunihim hudatsau ahdin bikufrin. Maka mereka memiliki udzur atau berhak untuk mengumumkakan udzurnya li jahlihim karena ketidaktahuannya bikaunihim hudatsau ahdin bikufrin, disebabkan karena mereka baru masuk Islam. Bisa difahami? Wa amma ghairuhum mimman sabaq islamahu fala yajhal dhalik. Beda masalahnya ketika sahabat yang lain, yang senior, yang sudah lebih dahulu masuk Islam, fala yajhal dhalik, maka tidak ada kejahilan. Nah, mereka sudah paham tentang masalah ini karena sudah lama masuk Islam, sudah terdidik lebih banyak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka di sini dibedakan antara para sahabat yang lama masuk Islamnya dan yang baru. Wa ala hadza, maka dengan ini kata Syekh Ibnu Taimin, kita ambil lagi faidah, annahu yambaghi lil insan an yuqaddimal udhra an qawlihi aw fi'lih. Diharapkan bagi seseorang untuk mengemukakan udzur, dia sebutkan udzurnya, an qawlihi aw fi'lih, tentang apa yang dia ucapkan atau apa yang dia perbuat. Hatta la yu'arridu nafsahu ila al-qaul aw adh-dhann bima laysa fihi, agar jangan sampai dia dihadapkan atau memancing kepada suatu image atau juga penilaian apa yang tidak semestinya. Maka kalau dia bisa sebutkan udzurnya, orang bisa memakluminya. Nah, kenapa antum begini? Ya, saya soalnya begini, begini, begini. Nah, orang paham kan alasannya. Tapi kalau antum berbuat, berucap, kemudian tanpa menyebutkan alasannya kepada pihak-pihak atau orang-orang yang memang perlu tahu, akhirnya tanda tanya. Kenapa dia seperti ini? Sebagainya. Kenapa dia berkata seperti itu? Tidak tahu alasannya. Ketika antum buka bicara kemudian sampaikan, barulah mereka kemudian faham. Maka sebagaimana kejadian ini, wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, kami ini baru masuk Islam, sehingga konteks kalimat yang akan diucapkan setelahnya bisa dipahami. Sampai kemudian minta dengan permintaan seperti itu, karena konteksnya apa? Baru saja masuk Islam, masih perlu belajar lebih banyak lagi, lebih tahu. Nah, maka dari situ para ulama mengambil faidah, yambaghi lil insan an yuqaddam au yuqaddim al udhur an fi'lihi au fi'lih. Hendaknya dia bisa mengemukakan alasannya. Apa yang kira-kira diperlukan? Lebih-lebih ketika itu akan memancing suatu dugaan yang kemudian akan dimanfaatkan oleh syaitan, dugaan tadi. Kayaknya atau kira-kira mungkin dia begini, begini, bersayap ya, tidak jelas. dugaan-dugaan-dugaan, kemudian sampai kepada kesimpulan yang ternyata kesimpulan itu salah. Nah, iyyakum wadh-dhon, hati-hati oleh kalian terhadap dhon, prasangka, dugaan. Nah, inna ba'dadh-dhanni ithm, sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu adalah dosa. Ba'dadh-dhon, sebagian dari prasangka, walaupun tidak dikatakan semuanya, tetapi sebagian prasangka itu mengandung dosa. Selain bukti riwayat ini, juga disebutkan pada riwayat lain pada satu kejadian tentang hadits Sofiyah. Hadits Sofiyah, peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid beliau bulan Ramadan. Nah, maka seseorang yang beriktikaf perlu dilayani dari sisi makanannya, minumannya, termasuk pakaiannya, termasuk juga boleh dikunjungi oleh istrinya. Istrinya boleh mengunjungi. Rasa kerinduan itu muncul, apalagi 10 hari, 9 atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangankan selama itu, mungkin sehari dua hari saja sudah muncul kerinduan, sehingga boleh sang istri mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf. Maka setelah beliau ketemu, berbincang-bincang, istrinya mungkin membawakan pakaian yang baru, yang kotor kemudian akan dibawa pulang, kemudian dibawakan makanan dan sebagainya. Maka beliau nampaknya perlu mengantarkan istri beliau yang namanya Sofiyah bintu Huyai ke arah pintu masjid. Pada sebagian riwayat beliau sampai mengantarkan pulang. Nah, karena kejadian itu malam hari, antarkan pulang, khawatir namanya seorang wanita keluar jalan sendirian malam hari, sehingga perlu didampingi. Kelihatan Rasulullah SAW di saat beliau keluar mengantarkan Sofiyah, ada marra rajulani minal ansar, lewatlah dua pemuda ansar. Pemuda ansar tadi nampaknya melihat, ketika melihat nampaknya muncul rasa sungkan, tidak enak kalau sampai ketahuan Rasulullah SAW, sehingga agak dipercepat langkahnya, mau berusaha untuk menyingkir atau jangan sampai Rasulullah SAW tahu. Tapi dalam keadaan mereka sudah melihat bahwa Rasulullah SAW sedang berjalan mengantarkan istri beliau yang tertutup rapat auratnya, bercadar. Nah, maka Rasulullah SAW terasa ada yang mengetahuinya, maka beliau tegur kedua pemuda ansar tadi, ala rislikumah, perlahankan langkah kalian, innaha la Sofiyah binti Huyai, sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Sofiyah binti Huyai. Subhanallah, para sahabat merasa tertegur, malu. Nah, mereka tidak bertanya siapa itu ya Rasulullah. Jangankan bertanya, mereka kalau bisa bersembunyi, jangan sampai ketahuan Rasulullah SAW. Nah, mereka tanpa bertanya pun Rasul langsung menyatakan, ketahuilah yang bersamaku ini Sofiyah. Mereka tidak tahu wajahnya, tetapi bisa jadi kemudian dimanfaatkan oleh syaitan. Esok atau hari berikutnya akan datang suatu berita, tadi malam saya kelihatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan dengan seorang wanita. Nah, kalimatnya umum, padahal wanita di situ adalah istri beliau radhiyallahu taala anha. Nah, maka sebelum terjadinya fitnah yang mungkin akan kemungkinan terjadi, segera beliau tepis. Beliau sebutkan, walaupun tidak ditanya, maka beliau utarakan alasannya. Ketahuilah yang berjalan bersama kau ini adalah Sofiyah. Sahabat tahu siapa Sofiyah, tentu adalah salah seorang dari ummahatul mukminin, salah seorang dari istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Nah, menunjukkan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran penting. perlunya untuk menjelaskan, menyampaikan sesuatu yang diduga akan muncul, yang merembet secara perlahan, melebar, kemudian jadi fitnah besar. Nas'alullah salamal afiyah. Nah, maka dikenallah kemudian innaha la safiyah. Nah, kalau antum ditegur seperti itu, berikan alasan antum, maka kalimat yang sederhana ini dijadikan suatu istilah innaha la safiyah. Perlu dijelaskan bahwa kenapa antum seperti ini? Kenapa antum berbuat seperti itu? Innaha la safiyah bintu Huyai. Nah, peristiwa itu dikenal dengan hadis Sofiyah. Maka di sini kita mendapatkan faedah dari Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau sedang menerangkan hadis Abu Waqid tadi, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Kemudian beliau menghantarkan kepada suatu contoh yang lain. Nah, ini enaknya kita mengikuti syarahnya para ulama, tidak mensyarah sendiri atau kemudian mencari-cari apa contoh-contoh sendiri, tapi kalau bisa mengikuti apa yang disebutkan oleh para ulama sehingga bisa pas dan bisa selalu tertuntun. Nah, peristiwa ini dikaitkan dengan ini, hadis ini dikaitkan dengan ini, ayat ini dikaitkan dengan ini. Nah, itulah dari masalah yang ke-12. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, memberikan faedah kepada kita hendaknya setiap diri untuk bisa mengemukakan udzurnya, baik dalam bentuk ucapannya atau perbuatannya. Nah, jangan kemudian pakai istilah JTM. Apa JTM? GTM ya, gerakan tutup mulut. Nah, di saat antum perlu berbicara, saat antum diperlukan untuk menjelaskan, sampaikan. Nah, jangan sudahlah biarkan, nanti biarkan berjalan begitu saja. Nah, maka itu perlu sebelum berlanjut, yang tadinya kecil kemudian melebar jadi besar. Nah, Ats-tsalitsatu asyrah, faedah yang ke-13. At-takbir 'inda at-ta'ajjub. Menunjukkan dari kisah itu untuk bertakbir ketika ta'ajjub, melihat atau mendengar sesuatu yang menakjubkan. Tu'khadh min qawli Allahu Akbar. Kesimpulan ini terambil dari sabda beliau ketika merespon atau menanggapi permintaan sahabat tadi, beliau menyatakan Allahu Akbar. Innahas sunan. Allahu Akbar yakni Allahu Akbar wa a'zam, Allah Maha Besar dan Maha Agung. Min an yushraka bih, dari sesuatu yang dipersekutukan. Kalau pada riwayat ini kita dapatkan dengan takbir, sementara disebutkan pada riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dengan ucapan Subhanallah. Rasul mengucapkan tasbih Subhanallah. Riwayat yang tadi dengan takbir, riwayat Tirmidzi dengan ucapan tasbih Subhanallah. Apa makna Subhanallah? Maha suci Allah. Tanzihan lillah amma la yaliqu bih, pembersihan atau pensucian bagi Allah Jalla wa'ala dari apa-apa yang tidak layak baginya. Maka ketika diminta suatu permintaan yang tidak sepantasnya, bentuk penyekutuan Allah dengan yang lainnya, dengan meminta berkah kepada pepohonan tadi, maka beliau mengucapkan Subhanallah. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ketika mereka mensifatkan Allah itu mempunyai anak, Allah itu trinitas dan sebagainya. Subhanallahi amma yasifun. 6. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil pada faedah ini adanya takbir inda ta'ajjub ataupun at-tasbih inda ta'ajjub. 6. Tentunya agar kita termotivasi dalam kehidupan yang kita jalani, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, kita bertakbir, kita bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, alhamdulillah, bertahmid kepada Allah Jalla wa'ala. Ar-rabi'atu asyrah, yang ke-14, saddud dzara'i'. Saddun yakni menutup. Az-dzara'i'. Az-dzara'i' adalah kata jamak dari kata az-dzari'ah. Az-dzari'ah artinya adalah jalan atau wasilah. Sebutkan definisinya oleh Syekh Muhammad. Az-dzara'i' at-turuqul mawsilah ila syai'i. Jalan-jalan atau cara-cara al-musilah ila syai' yang menghubungkan atau mengantarkan kepada sesuatu. 6. Itu namanya dzara'i' atau bentuk mufradnya dzari'ah. Saddud dzara'i', menutup celah-celah atau cara-cara. 6. Yang nantinya akan mengantarkan kepada sesuatu. Maka Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin lebih lanjut memberikan faedah lagi kepada kita. Adz-dzara'i' naw'an. Dzara'i' itu ada dua macam. Dzara'i' ila umurin matlubah dan dzara'i' ila umurin madzmumah. Dzara'i' yang pertama ila umurin matlubah, menuju perkara-perkara yang dituntut. Nah, yang diperbolehkan. Fahadza la tusadd, maka bentuk ini tidak boleh ditutup. Bal tuftah wa tutlab, bahkan justru perlu dibuka selebar-lebarnya, bahkan perlu dicari. Jalan-jalan menuju perkara yang disyariatkan, perkara yang dibolehkan. Nah. Kemudian bagaimana dengan maksudnya muallif pada faedah yang ke-14 itu menutup cara-cara tadi? Adalah yang kedua, dzara'i' ila umurin madzmumah. Ya, dzara'i' menuju perkara yang tercela. Fahadza tusadd, maka yang ini harus ditutup. Tidak boleh dibuka celah sedikit pun. Itulah yang dimaksudkan muallif, dimaksudkan oleh penulis rahimahullahu taala pada faedah yang ke-14 ini. Apa kaitannya dengan kisah tadi? Bahwa zatul anwat wasilatun ila syirkil akbar. Zatul anwat tadi merupakan wasilah. 6. Jalan yang mengantarkan ila syirkil akbar, kepada perbuatan syirkul akbar. Sehingga upaya untuk kesana harus ditepis, segera diberantas, dan tidak boleh dibiarkan sedikit pun. Ketika sahabat tadi yang baru masuk Islam baru minta saja, baru minta belum berbuat, maka segera Rasulullah SAW tegur dengan teguran yang keras. 6. Kalau mereka meletakkan senjata mereka dan bertabarruk padanya, yatadarraj bihim syaitan asyaitan ila ibadatiha. Maka lambat laun secara bertahap syaitan itu akan mengantarkan kepada peribadatan terhadap sesuatu tadi. Wasu'alihim hawaijahum. Syaitan pun akan mengantarkan mereka untuk minta kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat mereka mubasyaratan secara langsung. Falihadza saddun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adz-dzara'i'. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam segera tanpa menundanya beliau menutup celah tersebut. Maka upaya untuk menutup celah tadi namanya saddud dzara'i'. Ini perlu kalian ketahui dan ingat istilah-istilah tersebut. Saddud dzara'i' atau saddud dzari'ah sama. Menutup celah tentunya kepada perkara yang terlarang, bukan kepada perkara yang diperintahkan. Saddud dzara'i', saddud dzari'ah. Yang ke-15, an-nahyu anit tashabbuhi bi ahlil jahiliyyati. Dari nas yang sudah kita ketahui, kita ambil pelajaran adanya larangan untuk tashabbuh, untuk menyerupai terhadap ahlul jahiliyyah. Tidak diperkenankan seorang muslim untuk menyerupai ahlul jahiliyah. Sampai-sampai penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, selain menulis kitab Tauhid, beliau juga menulis kitab ini. Apa kira-kira judulnya? Masailul Jahiliyah. Kumpulan persoalan, permasalahan kejahiliaan yang sudah kita bahas. Berapa yang beliau kumpulkan? Sudah lupa. Ada yang bisa jawab? Di kitab tersebut ada berapa banyak beliau kumpulkan? Dua puluh? Delapan puluh? Sembilan lima? Seratus? Seratus empat? 120 masalah. Ada 120 masalah yang berkaitan dengan kejahiliaan. Nah, itulah kitab Masail Jahiliyah. Salah satu yang mensyarah adalah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Nah, yang sudah pernah belajar dibuka kembali bukan berarti khatamnya suatu kitab kita sudah hafal, sudah mengerti, sudah selalu ingat. Maka oleh karenanya murojaah, dan sekali lagi murojaah. Hari ini masalah pertama, besok masalah kedua, terus berikutnya. Atau pekan ini masalah pertama, pekan berikutnya masalah kedua, sampai seterusnya. Nah, jika ada yang belum pernah mempelajarinya, mudah-mudahan suatu saat akan dibahas kembali insyaallah ta'ala. Walhasil adanya kitab khusus Masailul Jahiliyah. Maka lebih lanjut perlu tahu di sana. Adapun kaitannya pada masalah yang ke-15 ini, larangan untuk bertasyabbuh menyerupai ahlul jahiliyah terambil dari perkataan beliau, qultum kama qalat banu Israel. Apa yang kalian katakan seperti apa yang telah dikatakan oleh kaum Banu Israel. Fa'angkara alaihim. menunjukkan beliau mengingatkan ini kepada para sahabat, angkar alaihim, beliau dalam bentuk mengingkari permintaan tersebut. Naam. Wa bihadza na'rif anna al-jahiliyah la takhtassu biman kana qabla zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita ketahui, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa jahiliyah tidak hanya khusus terhadap orang yang hidup sebelum masa Nabi, sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu. Bal kullu man jahilal haq wa amila amalal jahilin fahuwa min ahlil jahiliyah. Bahkan lebih dari itu, bahwa jahiliyah adalah kullu man jahilal haq, setiap orang yang jahil kepada al-haq, orang yang tidak mengerti al-haq. Wa amila amalal jahilin, dan berbuat dengan amalan jahiliyah. Fahuwa min ahlil jahiliyah, maka dia berarti ahlul jahiliyah, orang yang tidak mengerti al-haq dan dia masih berbuat dengan perbuatan kaum jahiliyah, maka dia min ahlil jahiliyah. Adapun definisi jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah kitab Masailul Jahiliyah, bahwa kata beliau, al-jahiliyah hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Jahiliyah itu adalah allati laisa fiha rasul, masa yang di situ tidak ada rasul. Walaisa fiha kitab, dan masa yang di situ tidak ada kitab. Perlu diketahui, sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ tidak ada rasul yang diutus oleh Allah dengan masa yang sangat panjang. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, masanya Nabi Isa alaihi salam, sekitar 6 abad. Iya. 6 apa bukan? Kita tahun 2019. Tahunnya Nasrani, tahunnya Masehi. Sedangkan Hijriah 1400 sekian, ya 600-an ya. 600 tahun tidak ada Rasul, walaisa fiha kitab. Tidak ada kitab yang Allah turunkan. Sampai kemudian Allah turunkan Al-Quran. Nah, maka beliau mendefinisikan jahiliyah allati laisa fiha Rasulun walaisa fiha kitab. Wal muradu biha ma kana qabla bi'tatin Nabi SAW. Dan yang dimaksud di situ adalah masa sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Janganlah kalian wahai para wanita muslimah bertabarruj, bersolek, berhias seperti jahiliyah yang pertama. Jahiliyah yang pertama sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, definisi Syekh Al-Fauzan, definisi yang disebutkan Syekh Utsaimin, enam saling melengkapi. Setiap yang jahil kepada al-haq dan beramal dengan amalan jahiliyah, maka dia ahlul jahiliyah. Orang yang beramal berbuat dengan satu amalan jahiliyah, maka belum tentu dia kafir. Enam, tidak serta-merta kemudian kafir, tidak. Tetapi dia sedang ada padanya sifat-sifat kejahiliaan secara parsial. Adapun kejahiliaan yang sifatnya ammah, sifatnya umum, telah berakhir sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga tidak boleh menyatakan bahwa umat ini dalam kejahiliaan. Maka itu bentuk vonis secara keseluruhan. Maka bagaimana yang semestinya? Sebagian orang ada dalam perbuatan kejahiliaan, sehingga tidak menfonis semuanya. Tidak semua muslimin dalam kejahiliaan, ada sebagian dari mereka. Nah, maka ini pun perlu berhati-hati dalam berbicara. Nah, jangan karena emosi, karena sudah saking gaharnya lihat keadaan seperti ini carut maut. Sekarang ini sudah tidak karu-karuan keadaan ini. Sekarang zaman jahiliyah. Loh. Jangan dulu antum tergesa-gesa. Jahiliyah secara umum sudah berakhir. Adapun jahiliyah secara parsial itu masih ada. Dan itu perlu dituntaskan pada umat ini. Yang ke-16. Masih ada waktu. 1 menit lagi. Terus kenapa enggak Pak Eka? Ya sudah, 1 lagi ya Kak, cepat. Yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim. Al-ghadab inda ta'lim, diperbolehkannya marah ketika menyampaikan pengajaran. Walaupun tidak secara jelas ditunjukkan pada hadis tersebut, kata Syekh Ibn Utsaimin, tetapi bisa terambil secara qara'in, secara dipertimbangkan. Seperti apa? Seperti ucapan Nabi, Allahu Akbar. Nah, dengan nada seperti ini kira-kira marah apa bukan? Bisa jadi penilaiannya sebagian marah, tapi marah yang baik dalam rangka umat agar kemudian tidak bermudah-mudahan masalah itu. Inna hasunan, sesungguhnya masalah itu adalah sunnah-sunnah generasi sebelum kalian. Nah, li'anna quwwata hadzal kalam tufidul ghadab. Perhatikan kata beliau, sesungguhnya kekuatan dalam satu pembicaraan, nada yang tegas, nada yang keras, tufidul ghadab, bisa berfaedah untuk marah. Ya. Nah. Ya, antum bisa membandingkan nada ustaz kalau menjelaskan itu nadanya begini, ada lagi ustaz yang lain nadanya tinggi, keras dan sebagainya. Nah, masing-masing memiliki porsi yang berbeda-beda. Maka tekanan dalam pembicaraan bisa berarti juga al-ghadab. Maka dari situ kemudian Syekh menyatakan atau mensyarah bahwa al-ghadab inda ta'lim, diperbolehkannya untuk marah ketika menyampaikan pengajaran jika itu dipandang suatu yang akan mendatangkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.